Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Madinah, beliau Ustaz Muhammad Naim LC. Yang kami hormati Mudir Pondok Pesantren Al-Madinah Boyolali Surakarta, beliau Ustaz Jauhari LC. Yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku peserta Tabligh Akbar Nasional Ulama Timur Tengah, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat yang diberikan kepada kita, di mana kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa berkumpul di dalam majlis yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kemudahan mencatat sebagai amal soleh yang memperberat timbangan di yaumil akhir nanti. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat dan seluruh umatnya. Yang selanjutnya, kami dari panitia mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dalam acara Tabligh Akbar Nasional Ulama Timur Tengah. Yang kedua, kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan nanti ada kekurangan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur bisa hadir di dalam Tabligh Akbar Nasional Ulama Timur Tengah yang insya Allah dengan tema istiqomah di atas sunnah bersama Asy-Syaikh Profesor Dr. Asim bin Abdillah Al-Khuryuti. Beliau kelahiran dari Palestina kebangsaan Yordania. Beliau adalah guru besar jurusan Sunnah Nabawiyah Fakultas Usuluddin Universitas Malik Muhammad bin Suud Ar-Riyadh. Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, insyaallah agenda dalam pertemuan kali ini yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan Ketua Yayasan Al-Madinah, yang ketiga adalah acara inti yang insyaallah akan terbagi menjadi 3 sesi, diakhiri dengan penutup. Dengan mengharap pahala dari Allah SWT, kita mulai acara Tabligh Akbar di hari ini. Kita baca basmalah. Adapun agenda yang kedua adalah sambutan Ketua Yayasan Al-Madinah yang insya Allah akan disampaikan oleh beliau Ustadz Muhammad Naim LC. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, hadirin wal hadirat bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kepada kita, khususnya pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita dipertemukan dalam satu majlis yang kita mengharapkan akan barokahnya, dan kita harapkan akan menjadi saksi bagi kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu jalan yang akan memudahkan kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan kehadiran salah seorang dari ulama kita untuk kita mengais warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warisan-warisan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat kemuliaan dan ilmu-ilmu dari para ulama kita, yang semoga ini semuanya akan menjadi jalan bagi kita agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sabat dan istiqamah di atas jalan ilmu, dan ada andil kita di atas jalan ilmu dan jalan dakwah ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan bimbingan kepada kita. Kemudian para hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam terselenggaranya acara yang mulia ini, khususnya kepada bidang dakwah dan sosial Yayasan Al-Madinah dengan timnya, demikian pula dari rekan-rekan dari Takmir Masjid Al-Umar yang tentunya telah saeyek saeko proyo bau membau terselenggaranya acara ini yang boleh dibilang adalah mendadak, kurang lebih persiapan hanya 4 hari saja. Namun mudah-mudahan ini semuanya tidak mengurungkan kita untuk tetap semangat dalam kita menebarkan dakwah sunnah, mengajak umat untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih lagi setelah 1 bulan Allah Subhanahu wa ta'ala mendidik kita di bulan suci Ramadan. Tentunya banyak pelajaran yang kita ambil, banyak pelajaran yang harus kita petik, dan inilah barangkali buah-buah yang harus kita lihat, yang harus kita buktikan pada diri kita masing-masing. Maka mudah-mudahan ini sebagai tanda al-qabul dari apa yang sudah kita jalani, kita di training di bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairah kepada semua pihak dan juga kepada hadirin wal hadirat yang telah berkenan untuk hadir memakmurkan masjid kita ini, memakmurkan majlis-majlis taklim kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan dan taufik kepada kita semuanya. Kemudian juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali di sana sini banyak kekurangan, banyak kekeliruan, ataupun juga hikmah yang kurang berkenan. Maka sekali lagi ini semuanya tidak mengurangi kita untuk tetap semangat menuntut ilmu, mengais dari warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliau yang telah berkenan untuk datang di negeri kita. Maka mudah-mudahan ini semuanya juga menjadikan kita tetap semangat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Namun kita senantiasa dengan bimbingan para ulama dan para orang-orang tua kita, para sesepuh kita, mereka yang membawa warisan-warisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih lagi beliau ini, Syekh Hasim bin Abdullah Al-Qaryuti hafizahullahu taala, tentunya kami mengenal beliau semenjak ketika masih di Madinah. Namun tentunya tidak sedekat seperti sekarang, alhamdulillah. Kita bisa lebih dekat dan bisa mengenal lebih dekat lagi dengan beliau, dan tentunya banyak ujangan yang mudah-mudahan ke depan akan bisa memperbaiki langkah-langkah kita dalam dakwah ini dengan bimbingan-bimbingan beliau dan yang semisalnya. Demikian pula yang bersama beliau Syekh Wasiullah Abbas hafizahullahu taala, juga senantiasa memberikan perhatian yang besar kepada kita warga Indonesia. Sering beliau juga menyampaikan akan himmah dan perhatian beliau kepada kita semuanya di Indonesia ini untuk tetap semangat dalam kita thalabul ilm, dalam kita senantiasa memberikan andil di jalan dakwah ini, dan tetap kokoh meskipun mungkin banyak onak dan duri yang menghadang kita. Namun mudah-mudahan itu semuanya juga sebagai tarqiyat, sebagai peningkatan dari ujian-ujian iman, ujian-ujian dalam dakwah yang tentunya dalam merupakan sunnatullah ala wajil ard, sunnahnya orang-orang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya akan mendapatkan berbagai gangguan, rintangan, dan juga berbagai ujian dan cobaan. Maka para jamaah sekalian rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita bersama-sama pada kesempatan yang berbahagia ini memanfaatkan waktu yang sebentar ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan bimbingan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentunya dukungan dan partisipasi dari para hadirin semuanya untuk keberlangsungan acara kita pada sore hari ini dan juga pada event-event yang lain, dan insyaallah ta'ala akan ada acara-acara rutin seperti ini setiap tahun. Maka tentunya dukungan dan partisipasi dari para hadirin sekalian demi kenyamanan dan juga demi kemudahan-kemudahan dari acara-acara seperti ini agar kita lebih nyaman, lebih bisa maksimal dalam mengadakan event-event seperti ini. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami memohon, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan taufiknya kepada kita semuanya, dan semoga ini semuanya menjadikan ladang kebaikan kita yang semakin memberatkan timbangan amal kebaikan kita semuanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wafaqan Allahu wa iyyakum min kulli khairin wassalah innahu waliyudzalika walqadiru alaihi wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan kepada beliau Ustaz Muhammad Naim LC sebagai ketua Yayasan Al-Madinah dalam acara sambutan. Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, adapun acara inti yang insya Allah akan terbagi menjadi tiga sesi. Yang pertama, sesi yang pertama jam 16.25 menit, insya Allah sampai jam 17.25 menit. Kemudian kita persiapan untuk sholat maghrib, dilanjutkan sampai sesi yang kedua, yaitu jam 18 sampai jam 19. Kemudian sholat isya dilanjutkan untuk sesi yang ketiga, jam 19.30 sampai jam 20, yaitu tanya jawab. Hadirin yang kami hormati dan kami muliakan, sambil menunggu kehadiran beliau Syekh Asim, saya sampaikan sekali lagi jadwal kajian-kajian di Masjid Al-Umar, Windan Barunggung, Pangkartasura, yang insya Allah bersama Ustadz-Ustadz Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Ahad pertama, beliau Ustadz Muhammad Naim LC dengan tema fikih keluarga. Ahad kedua bersama Ustadz Abdul Malik dengan kitab Al-Usul Salasah. Ahad ketiga bersama Ustadz Abu Adib dengan kitab Sarhu Sunnah. Adapun ahad keempat bersama Ustadz Abdul Mukti dengan kitab Prinsip-Prinsip Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Adapun kajian-kajian harian, hari Selasa, ba'da maghrib, bersama Ustadz Muhammad Naim LC dengan kitab Adabul Mufrad. Hari Kamis, ba'da maghrib, bersama Ustadz Muhammad Naim LC dengan kitab Akidah Wasitiyah, dilanjutkan ba'da isya dengan kitab Ilmu Faraid. Hari Jumat, ba'da maghrib, bersama Ustadz Muhammad Ustadz Abdul Mukti dengan kitab Tauhid. Adapun bahasa Arab, ba'da subuh hari Selasa, Kamis dan Jumat bersama Ustadz Rosad Ilyas. Adapun hari Ahad ba'da subuh, insya Allah kajian bersama Ustadz Muhammad Naim LC dengan kitab Tafsir Al-Sa'di, kecuali Ahad keempat. Demikian agenda kajian-kajian di Masjid Al-Umar. Kami mengharap kehadiran saudara bisa menuntut ilmu di Masjid Al-Umar ini. Hadirin, sambil menunggu beliau Syekh Asim masih dalam perjalanan,